Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam engkang kaulo muliakan. Monggo kita sareng-sareng nderekaken pengaosan kitab hikam kelawan ati sing sangat bersih. Semoga mendapat barokahnya ilmu-ilmu yang termuat wonten di kitab hikam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki tutuk nomor 87. Tengah. 10 garis dari atas. 87. Bismillahirrahmanirrahim. Syurugul anwar. Utawi mencorongi piro-piro nur. Iku alas hasabi sofa'il asror. Syurugul anwari utawi mencorongi piro-piro nur. Iku ala hasabi sofa'il asror. Milang-milang bersini piro-piro rahasia. Ta'lilun utawi kaulu syurukul anwar iku dadi ta'lil. Lima kadwe dawu koblau kang tetep in dalam sakdurungi dawu syurukul anwar. Wa idohun lan mertelakan. Niku hamzai onten dik dukur. InsyaAllah niku salah mencete bian tempat nulis niku. Wa idohun masdar dari fi'il madi awdoha yudihu idohan. Asale awdoha yudihu iudohan. Wonten wau krono tumi bosak wisi kasro. Maka wawunya diganti dengan ya. Awdoha yudihu iudohan. Wa idohun lan mertelakan lahu maring makob lahu. Ay syuruku anwaril yakini tegesi utai mencorongi. Piro-piro nure yakin wal irfanilan pangawruh. Wahia utawi anwarul yakin. Wahia utawi syuruku anwaril yakin. Wahia niki domir mu'annas balik datang syuruk. Syuruk niku mudzakkar tapi katut datang anwar sebagai mudhaf ilaihnya. Wahia utawi syuruku anwaril yakin al imdadatu iku piro-piro pertolongan. Al madhkuro tukang den tutur ala asabi sofa'il asrori. Engatase milang-milang bersine piro-piro siri. Piro-piro ati. Mingkadarit ta'aluki saking kotore. Saking budake ta'aluk. Budake kumantil. Bil athari kelawan piro-piro labet, kelawan piro-piro makhluk, ngoten mawon. Warukuni lan bayane, condong ilal aghyari maring piro-piro liyane Allah. Walayakunu lan ora ono opo sofa'uha bersini asror. Goliban en dalem kaprae, illa bimulazamatil aurati angin kelawan netepi piro-piro wirid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, niki kiai musonep dawuh syurukul anwar ala hasabi sofa'il asror. Padange mencorongi ati iku opo jare bersine ati. Dadi ati niku makin bersih, pencorongi niku juga makin keras. Ati ini makin bersih, maka kok cora lampu onok di ati niku tambah padang. Jadi turun naiknya, besar kecilnya voltase lampu yang ada di dalam hati, niku opo jari bersini. Jadi meh mirip karo sing arep, miro dipun arani, ta'lilun lima qablahu wa idhahun lahu. Artinya, mencorongi ennure hati dan pengetahuannya hati, yang mana mencorongi atilan pengetahuannya hati itu adalah al-imdadat al-madhkuro. Yaitu bantuannya Gusti Allah sing wis den tutur. Iku ala hasabi sofa'il asror. Ndelok bersini ati saking budhe ta'alluq kelawan makhluk. Dadi menungso niku makin hatinya sering terpengaruh oleh barang-barang makhluk. Oleh makhluk maka makin kotor pula lah hati manusia itu. Dadi pegele urusan kelawan menungso, sing duduk urusan kelawan ibadah nggih. Pegele ati krono donyone kalong, dikalongi wong. Pegele ati krono awake ndak tutuk nang jabatan seperti yang dicita-citakan, ndak bersini ati krono awake niku pegele nang wong tambah nemen. Niki tambah nemen pegele nang wong mboten mikir nang Gusti Allah, makin banyak pengaruhnya. Barang luar sakliyane Gusti Allah nang ati, hati kita makin budek, hati kita makin kotor. Ngoten. Dadi leke ati kula mbek sampean tambah mboten pati iling nang sakliyane Allah, ana apa-apa akian nyedheki nang Gusti Allah, nang ati niki tambah padang. Nang ati niki tambah tentrem. Nang ati niki tambah ngerti sembarang. Pokok sing penting apa sing dilakoni wong lek megelo nang ati, nuwun sewu, ojo direken. Wis bangkit sakmene. Ojo direken pegel, ojo direken ngamuk mulai ndak cocok napa sing sampean inginkan. Manusia itu makin bisa mengendalikan amarahnya karena ada pengaruh saking sakliyane Gusti Allah secara zahir, maka makin bersih pula lah hatinya orang itu. Dadi lek atine tambah pegel, urusan ambek menungso tok ngalor ngidul kudu rasan-rasan. Koyok dini konco politik niku, Masya Allah. Wis, nak coplok-coplok teko sing jenengi sikut-sikutan. Sikut nganan, sikut ngiri, sikut ngarep, sikut memburi. Itu tidak pernah terlepas. Tapi hati-hati sampean, ojo loroan hati. Nang konco sing ngikut sampean. Apa maning katik sampean pegel. Apa maning katik rasan-rasan. Apa maning sampai kate ngepuk ilokno wong gara-gara krono dunyo. Makin banyak kita berkaitan dengan manusia, hati kita ini makin kotor. Hati kita ini makin kotor, makin peteng. Lek wis peteng, ndak kena dikandani apa-apa, jenengi peteng. Mboten ketok. Oh, iki barang salah, ndak perlu. Masih wis motone ketok, wele-wele. Dan dia sadar kalau apa yang dilakukan itu dilarang oleh Allah, tetap mawon dilakoni. Krono apa? Ati ini wis kadung ta'aluk kale barang. Sakliyane Gusti Allah. Ati ini wis kadung kumantil kalau makhluk. Dadi ndak iling nang Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah suwe ati ini tambah kotor. Warukun ilal aghyar. Lancon dong nang menung sotok wis. Pancene ngini. Kok ngini yang ini? Pancene ngunu. Kok ngini yang ngunu? Wah itu. Itu adalah condong datang aghyar. Condong datang makhluk. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini adalah makin menjadikan hati kita kotor. Hati kita makin kotor, makin padam pulalah. Makin peteng pulalah hati kita. Lek wis peteng, ya jenengi peteng. Ndak oleh peparing apa-apa saking Gusti Allah. Nuwun sewu kok jero goblok niku nemen diijeni. Ndak dikabeno nang ponak-ponakane. Nuwun sewu, delok akeh-akeh wong-wong sing apik niku akale cerdas. Kawin podo api akali anak iku pinter-pinter. Kronopo, bibite bagus. Wong tuane akean cendenane nang Gusti Allah ketimbang botene. Dadi-dadine nang anak niku cerdas. Sece lah. Anak wong kaya awa-awaan gini. Gitu, sece. Wong Kanjeng Nabi, Imam Bukhari akali niku Masya Allah. Krungu sepisan langsung apal. Kula ambek sampean kerungu ping 10 niku kadang-kadang sing tak ceket-ceket ana diakali. Apa? Nun sewu, kekotoran atine. Kotore ati mergo akeh condongi nang sakliyane Gusti Allah, mergo akeh terpengaruhnya datang sakliyane Gusti Allah. Niku sing nyebabno atine kotor. Monggo kita lanjutaken. Al-ghafilu, utawi wong kang lali. Lho niki wis lali nih. Lek mang kan mek condong mawon, jadi bersini hati niku mergo walayakunu sofa'ul asror ghaliban illa bimula zamatil aurat. Bersini hati iku krono netepi ngistikomai piro-piro wiritan. Pun saat ini diterusakan al-ghafilu utawi wong kang lali anit tauhidi saking tauhid saking penggawe nyungi ceakan ing Gusti Allah wa anna kulla syai'in langsak temeni saben-saben suwici-wici mikodo illahi kelawan iku tetep kelawan keputusane Gusti Allah wa qadarihi lan pastene Allah. Iza asbaha arikalane isuk-isuk sapa ghafil yang dhuru mongko ngangen-ngangen sapa ghafil madza madza ing apa mateng nggih madza ing apa yafalu bakal agawe sapa ghafil ayun sibu tegese nisbataken sapa ghafil afalahu ing pira-pira kelakuane ghafil ila nafsihi maring awak dhewe ne ghafil fayaqulu mongko ngucap sapa ghafil madza ing apa afalu agawe sapa ingsun fi hadzal yaumi ing dalem iki latino mathalan ing dalem umpamane tapi wal akilu utawi wong kang anduweni akal al mustaikizu tegese wong kang tang wong kang iling alladzi kang la yaghfulu ora lali sapa alladzi anit tauhidi saking tauhid wala yaghibulan ora samar sapa alladzi anu saking tauhid wala yaghibulan ora samar anu saking alladzi apa annaku la syai'in sadune saben-saben perkara iku bi qada illahi kelawan keputusane Gusti Allah wa qadarihi lan pastene Allah yang luru iku ngangen-ngangen sapa akil madza ing apa yafalu agawe Allahu sapa Allah bihi kelawan akil wong niku lek lali dhateng tauhid saniki balak-balik sampean krungu tauhid niku napa tauhid niku artinya mengesakan Allah menyatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lain niku jenenge tauhid wong sing lali datang tauhid lan lali kalau semua sesuatu itu dengan qodoknya Allah dan qodarnya Allah tiang niku lek pun lali ngoten isu-isu muni idza asbaha yanzuru madza yaf'alu kalau sudah pagi-pagi dia punya angan-angan. Angan-angannya begini. Aku katene ngelakoni apa? Iku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Apa kok diarani lali nang Gusti Allah? Nggih. Krana dhek niku menisbatkan seluruh pekerjaan kepada dirinya sendiri. Aku katene ngelakoni apa? Aku kate usaha apa? Niku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Sece karo wong sing duwe akal. Lek akal, wong sing duweni akal niku yang dhuru madza yaf'alullahu bihi. Aku kate dikapakno nang Gusti Allah meneng. Ngoten. Dadi lek tiyang niku lali dhateng tauhid, kalau orang itu lupa bahwa semua yang ada di dunia ini dengan qada dan qadar Allah, maka dia akan berkata saya akan mengerjakan apa setelah ini? Lho, saya. Lek wis saya iku berarti dhek niku sing ngatur awake dhewe, duduk Gusti Allah. Niku jenenge wong lali nang pangeran. Lek pun kae tangi turu isuk wis muni saya akan mengerjakan apa-apa, saya ini akan mengerjakan apa nanti sore, akan mengerjakan apa nanti malam, wong lek wis muni ngoten, maka ketika di tengah perjalanan usahanya ada yang menghalangi, dia itu marah. Apa kok marah? Krono dianggap orang itu merintangi cita-citanya. Niku tondone tiang niku lek ngomong madza yaf'alu, madza af'alu. Apa yang akan saya kerjakan? Tapi lek tiang niku mulai tangi sik subuh isuk wis duwe angan-angan madza yaf'alullahu bihi, kate dikapakno aku iki nang Gusti Allah. Meniki aku kate dikei rezeki apa nang Gusti Allah? Rizki sing katene tutuk nang aku yang akan dihalang-halangi oleh Allah yang mana? Lah, le'e menungso niku gak ada angen-angen dia akan diberi rizki apa oleh Allah. Dan apa saja yang akan dihalangi oleh Allah, maka ketika rizki itu berhasil, dia tidak terlalu bahagia. Dan ketika rizki itu gagal di tengah jalan, atau dihalang-halangi oleh orang lain, de'e niku mboten mangkel, mboten marah. Mboten pegel apa oh. Krono mulai seisuk dhewe wis muni madza yaf'alullahu bi. Aku kada dikapakno nang pangeran. Dadi gampangane dawuh niki muslim sak niki niki isu-isu kula mbek sampean tangi sing kudu ditata niki. Dadi dikai apa aku ngutang Gusti Allah ya, tak usaha sak karepe. Lho lek wong niku wis nganggep ngoten, dadi dikai apa nang Gusti Allah? Otomatis kalau dilanjutkan kate apa sing kate dialang-alangi nang Gusti Allah? Dadi usahae nek tengah dalan ana sing alang-alangi ngamuk yo mboten. Krana apa? Karena dia sadar bahwa dia punya usaha yang menghendaki niku Gusti Allah. Ada orang yang menghalangi, yang menghendaki orang itu untuk menghalangi ya Gusti Allah. Dadi noto amal, noto ati niku mulai teko isu. Lek sampean ndak noto ati mulai teko isu, wah, sombong sampean. Apa maning wong duwe jabatan? Apa maning wong duwe titel? Apa maning wong pangkat? Ndak dituruti nang anak buahe. Wah, ngamuk sampean, ditekan-tekan. Semua anak bawahnya ditekan kabeh. Ndak ridho, ndak halal niku lek cara kiai. Lek cara wong sing duwe kekuasaan urusan donya, kon katik tak kei iki. Syukur kon iso ngene nang aku. Wah, itu. Kenapa kok bisa berbuat seperti ini? Karena dia punya keyakinan bahwa dia berbuat apapun adalah kehendak pribadinya sendiri. Duduk kekarpane Gusti Allah. Tetile ana wong sing ngalang-alangi nang kekarpane ngamuk. Ana wong sing berbuat yang perbuatannya bertentangan, berbenturan dengan cita-citanya sendiri, maka dia akan marah. Lho nek wis marah, ya iku tandane wong lemah. Dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten eling karo Gusti Allah. Kan mergane diarani tauhid niku lak sing kita rungu niku asline tauhid niku lak ilmu-ilmu kaya wujud kidambaqo mukhalafatu lil awadithi qiyamuhu binafsihi. Nek asline tauhid dudu mek niku to. Tauhid itu artinya menyatu, menunggal dateng kersane Gusti Allah. Datang ke karepane Gusti Allah niku jenenge tauhid. Yo panjene tauhid niku ana tingkatane dhewe-dhewe. Kadang tingkatane tauhide tingkatan pikep. Montor pikep kok cara montor. Wonten tingkatane rodok cendek maning, tingkatane becak utawa dokar. Ana sing tingkatane montor mercy dan seterusnya. Ana sing tingkatane montor sing luwih apik terus sampai nang pesawat. Berlapis-lapis kelasnya sesuai dengan mereknya, sesuai dengan namanya. Tambah larang, gerak-gerik yo tambah bagus, semuanya makin mekaniknya juga makin modern, mesinnya makin bagus, makin mapan. Maten. Apa jare tingkatane dewe-dewe ing dalam tauhide. Dadi al-akil kalau orang itu sadar, artinya tidak pernah lepas dari tauhid, tidak pernah samar dalam pandangannya bahwa semua sesuatu itu adalah sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dia berangan-angan, madza yaf'alullahu bi ayyun sibu. Tegese bangsa akan sopo akil af'alahu ing biro-biro kelakuane akil kullaha sekabehane af'al ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Fayaqulu mongko ngucap sapa akil idza asbaha ing tawu idza asbaha arikalane isuk-isuk sapa akil madza ing apa yafalu agawe Allahu sapa Allah bi kelawan ingsun fi hadzal yaumi ing dalem iki latino masalan ing dalem umpamane. Dadi menungso niku lek wis eling niku omongane madza yaf'alullahu bi artinya semua pekerjaannya secara total di rubuh nonang Gusti Allah. Maksude duduk kok ngeplek nak nyambut gawe apa-apa terus apa jare Gusti Allah mboten ngoten. Nyambut gawene ya tetep sampean usaha kepingin apa ya mententengo. Nah, perkara engko hasil utawa mboteni semuanya pun niku jare Gusti Allah. Lek hasil berarti panjenengan ditakdir hasil. Ya tidak terlalu bongko, ya tidak sombong. Kalau gagal, ya berarti ditakdir gagal. Pancene tidak bersatu, kalah. Kok bersatu, oh ya menang. Boten. Pancene, andai kata itu semuanya tidak ada, cak. Wah, ben iku wis kapan kabeh lek cara tauhid tetap kita merujuk datang kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten cece ambek sing wong bodho mang, lek wong bodho mang aku katene ngelokine apa? Tugas saya sekarang apa? Lho kaya-kaya ngoten. Saya akan mengerjakan apa? Niki intinya pedoman hati. Artine wong lek pun muni aku akan melakukan apa, berarti fahuwa mustaghilun bitadbiri nafsihi masrufun anin nadhari ila maulahu. Artinya dia sibuk hanya dengan pengaturannya sendiri. Dek ini ku wis lali, wis tak noleh. Datang Allah ini ku mboten noleh, wis tak ngerti ngene, tak ngerti ngoten mboten. Kabeh ku direken awake dhewe tok. Sing ngatur kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, lek tak ngene ngamuk. Nun sewu. Kula baleni malih, niki totoane ati. Tapi lek contohane panjenengan wonten dik sebuah instansi baik swasta atau pemerintahan, ya panjenengan kudu disiplin, harus taat undang-undang dan peraturan. Artine pedomane ati niku lho. Lho atine ku kudu ngoten. Sampe nek kerja kok ndak hasil ojo muring-muring, krana apa? Sing ngersakno kerja niku ya Gusti Allah, sing ngersakno gagal ya Gusti Allah. Dadi lek wis padha-padha teko Gusti Allah, ya kabeh-kabeh wae apa jare Gusti Allah. Ojo sampe ribut karo atine dhewe. Sumpek mulai apa sing diangen-angen ndak berhasil. Sumpek mulai cita-citane gagal ono di tengah jalan. Kuwi apa sampean sumpek? Lek sampean sumpek iku berarti sampean lali nang Gusti Allah. Gagal kok pegel. Gagal kok muring-muring berarti sampean niku ndak Gusti Allah. Ndak eling nang Gusti Allah. Lek panjenengan eling nang Gusti Allah, mboten, mboten ngamuk. Wis pasti pangeran kate apa papan. Kepingin nemen nang barang ijo, Bang. Kepingin nemen nang kayu jati, Bang. Paringi hasil ya kersane Gusti Allah. Gagal ya Allah sing dadekno gagal. Cuma sampean ojo putus asa, tetep berusaha. Motenteng usaha, motenteng motenteng motenteng kalah. Motenteng motenteng kok enggak berhasil, enggak sukses. Ya wis ngeplek apa jare Gusti Allah. Ngoten. Wa dzalika liwujudi ghaflatihi anhu fa huwa haqiqun bi ayyakilahu Allahu ta'ala ila nafsihi fayatashattatu alaihi aqluhu wa yanghasu alaihi muraduhu. Ngoten. Dadi wong niku lek ndak pasrah nang Gusti Allah, ndak disendekno kabeh nang Gusti Allah, istighol bi umuri nafsihi wakkalahu Allahu nafsahu wakkalahu Allahu amrohu ila nafsihi. Lek tiyang niku ribut karo pengaturane awake dhewe tok, berarti lali nang Gusti Allah. Lek wis lali nang Gusti Allah ya diblekno wis. Dintekno kabeh nang Gusti Allah. Tekno kabeh wis. Ngoten. Lho lek wis pengaturane kula panjenengan diserano nang awak kula sampean jelas tak mampu. Karena kita ini orang yang bodoh. Menungso niku yo bodoh. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fahamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Menungso niku bodho. Biyen-biyen sik kait-kaitan bumi didadekno, menungso didadekno. Amanatnya Allah yang berupa ibadah dan maksiat niki jane katitik blekno nang langit karo bumi. Tapi apa yang terjadi? Langit karo bumi niku mboten gelem. Napa? Krana langit karo bumi niku ndak gelem nerima resiko. Resikone napa? Lek apik swarga, elek neraka. Lho niki ndak gelem. Itung-itungan koyo ngeten niki langit dan bumi tidak mau. Wah, menungso metuwek-metuwek. Ndak dikei tugas malah njaluk tugas, ndak dikei jabatan malah njaluk jabatan. Niku menungso niku. Kabeh, kabeh. Jenenge menungso koyo ngoten wis mboten oleh teko nasi pangeran. Sampeyan delok mari ngene ana pilihan gubernur sing rebutan jabatan niku duduk sapi. Mereka itu adalah manusia. Ana rebutan dadi DPR niku duduk sapi sing rebutan niku menungso. Duduk cacat mboten. Pancene nang Allah dikersakaken koyo ngoten. Mulai teko biyen asale amanat akan diberikan kepada bumi dan langit enggak mau, justru diterima oleh manusia. wis dak kenek teko cerita asal usule langsung dadi ngeplek koyo ngeten sakniki niki, Bu. Kabeh menungso niku ngoten, waduh wis duwe jabatan iki sik kepengin iki, wis duwe iki sik kepengin iki. Sudah punya ini masih ingin ini, sudah punya ini masih ingin ini. Wong ngomong ngoten niku andai kata awake dhewe ketepaan duwe kesempatan untuk berebut, tetap mereka itu akan berebut pangkat. Kulo yakin. Ndik donya niki ndak ana wong ndak kepengin pangkat. Kabeh wong niku kepengin pangkat. Ndak ana wong sing ndak gila hormat. Kabeh gila hormat. Kecuali tiang sing dibuka atine nang Gusti Allah, kebukae ati nggih niku teko bersine ati, teko padange ati. Padange ati niku bimulazamatil aurat. Kelawan netepi piro-piro amal-amal soleh. Kelawan netepi piro-piro amal sing bagus-bagus. Ojo lele. Kepreset titik ngelakoni maksiat putus asa. Ojo. Amin terus maju. Terus lakukan maju. Ojo mundur panjenengan. Insya Allah lek panjenengan terus maju. Maju. Maka sampean akan sampai. Hatinya akan wusul. Dateng ngersane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi fanadzara mongko ningali sapa al-aqilu wong kang sapa al-ghafilu wong kang lali ningali linafsihi maring kekuasaane awake dhewe. Dadi koyok-koyok yang menjadikan dia sukses itu ya wis krana usahae awake. Lho tiyang niku lek wis mandang nang awake dhewe ngoten farubama wakala mongko terkadang makilaken mongko bakal makilaken u ing ghafil Allahu sapa Allah ilaiha maring nafsahu. Lek wis awake niku nemen oleh mikir awake dhewe yo dipasrahno nang Gusti Allah wis apa jare kon wis aku ndak katene ngreken. Lek wis ngoten fala yanjahu mongko ora dadi sukses, mongko ora dadi hasil apa matalibuhu pira-pira tuntutane ghafil, tuntutannya enggak akan berhasil. Semua orang yang merasakan bahwa usahanya itu dari dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasa puas. Ape pun, panjenengan lek kepingin dadi wong sing gak puas-puas, panjenengan deloko nang awake dhewe. Tapi lek panjenengan kepingin dadi wong sing puas, dadi wong sing legowo, syukur terus nang Gusti Allah, maka sandarkan semua, sandarkan seluruh apa yang kita peroleh dateng takdire Gusti Allah. Luas pun sampean. Lego, enak nang hati, tenang. Lek wong niku selaki masih menyandarkan kepada dirinya sendiri, keberhasilane krana usahae dhewe. Tingkatan oleh rezekine sakmene krana usahae awake dhewe. Tingkatan oleh rezekine sakmene krana usahae awake dhewe. Lek tiyang ngoten niku sama sekali tidak punya rasa puas. Sampai mati. Engko lek wis mati baru dia akan ngerasakan puas dengan dunia maksudnya. Duduk ibadah itu tuh, dunyone. Lek tiyang niku nyendang nang Gusti Allah ya mboten. Oleh sakmene iya takdir Gusti Allah sakmene. Oleh titik takdir Gusti Allah titik. Oleh akeh takdir Gusti Allah akeh. Dadi dia itu enggak memandang siapa dirinya. Sak piro usahae, berapa kemampuannya, berapa kekayaannya, tidak sama sekali tidak. Niku lho bedane tiyang yang memandang kepada dirinya sendiri, membangsakan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri dibanding dengan orang yang menisbatkan segala sesuatunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kintene napa ingkang saged kula aturake cekap sakmenten nggih mawon, mandhar muga dados ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.